بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita lanjutkan kajian kita tentang Sahih Muslim bab yang ke-26 babu karahati ghamsil mutawaddi'i وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا باب dibenci atau makruh memedam orang yang berwudu atau yang lainnya memasukkan tangannya yang diragukan tangannya itu ada najis. Dimasukkan ke dalam bejana sebelum dia membasuhnya 3 kali. Ya, maksudnya dibenci bagi orang yang berwudu dan yang lainnya yang tangannya kemungkinan ada najis, dibenci untuk dimasukkan ke dalam bejana tempat wudu sebelum dia mencucinya 3 kali. Hadis 641. Wa haddatsana Nasr ibnu Aliyyin al-Jahdami wa Hamid bin Umar البقراوي قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 فَإِنَّهُ لَا يَدْرِ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antaramu bangun dari tidurnya, jangan dah dia membenamkan tangannya ke dalam tempat berwudu, yang maksudnya tempat air wudu, sampai dia mencucinya 3 kali. Kenapa? Karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Hadis nomor 642, 643 lafaznya sama tapi sanadnya berbeda. Hadis 644. Wa haddathani Salamatu ibn Shabib qala haddathana al-Hasan ibn Ayan ibn Ayan qala haddathana Ma'qil an Abi Zubair an Jabir an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an annahu akhbarahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza istayqadha ahadukum فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ 3 مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي مَا بَاتَتْ يَدُهُ. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasannya Nabi SAW bahwasannya dia memberitahukan kepada Jabir bahwasannya Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antaramu bangun yani bangun dari tidur. Falyufrigh 'ala yadihi, hendaklah dia tuangkan ke tangannya thalatha marrat, tiga kali dituangkan. Yani ibarat dari mencuci. Qabla an yurkhila yadahu fi ina'ihi, sebelum dia memasukkan tangannya ke dalam tempat air wudhunya. Berarti berwudu itu memasukkan tangan ke tempat air wudhu, bukan dituangkan. Fa innahu la yadri fi ma batat yaduhu, karena dia tidak tahu pada apa tangannya bermalam. Dari hadis ini, kemudian hadis 645 lafaznya hampir sama, cuma sanadnya yang berbeda-beda yang dicantumkan. Dari hadis dua lafaz yang di atas yang kita pelajari, ada beberapa pelajaran yang bisa diambil. Ya, bahwa hadis ini menunjukkan pada permasalahan-permasalahan, pembahasan-pembahasan yang banyak di dalam mazhab Syafi'iyah dan mazhab mayoritas ulama. Di antaranya, annal ma'al qalila idza waradat 'alaihi najasatun najasathu wa in qallat wa lam tataghayyir wa lam tughayyirhu fa innaha tunjisuhu. Air yang sedikit apabila dimasukkan oleh najis, maka air itu menjadi najis, terkontaminasi dengan najis, walaupun najis itu sedikit. Dan tidak merubah sifatnya. Fa inna tunjisuhu. Maka najis tadi bisa merubah air. Sifat air tadi. Atau artinya hukum air itu. Dari mana alasannya? لأن الذي تعلق باليد ولا يرى قليل جدا. Karena yang lengket di tangan itu tidak kelihatan, sedikit sekali, ya. Karena mungkin boleh jadi tangannya terkontaminasi oleh najis. وكانت عادتهم استعمال الأواني الصغيرة التي تقصر عن قلتين. Karena kebiasaan mereka memakai bejana-bejana yang kecil yang kurang dari dua kullah. Dua kullah itu kurang lebih 204 liter. Yani drum, satu drum lebih sedikit. Drum itu 200 liter. Balla tuqaribuhuma, malahan sama sekali tidak mendekati jumlahnya. Dua kullah. Jadi kalau seandainya wudu, Nabi SAW berwudu satu mud. Terkadang 2/3 mud. Mandinya satu sa', yaitu 4 mud, terkadang sampai kepada 5 mud. Airnya sedikit. Ya, ini kurang lebih 1 mud itu adalah 750 ml. Ya. 2/3 liter. Maka airnya sedikit. Nah, dari sini dipahami bahwa ketika tangan yang kemungkinan di dalamnya ada najis dimasukkan ke dalam air yang sedikit, walaupun sifatnya tidak berubah, dia menjadi najis. Kalau begitu, misalkan air ya yang sedikit terkena oleh setetes atau dua tetes kencing, ya, nah, itu juga akan menjadikan air itu najis. Yang kedua, faedah yang kedua, al-farqu baina wurudil ma'i 'ala najasati wa wuruduha 'alayhi. فأنا إذا وردت عليه نجسته وإن ورد عليها أزالها. Dibedakan antara air yang menyiram najis dengan najis yang masuk dalam air. Jadi kalau misalkan dibedakan antara air yang masuk ke najis dengan najis yang masuk ke air. Kalau najis yang masuk ke air menjadikan air itu najis. Tapi kalau air yang masuk ke najis menjadikan najisnya hilang. Ya? Sebagaimana yang terjadi dalam Arabi, ketika itu dia kencing di salah satu pojok dari masjid, lalu Nabi menyiramkan ke tempat bekas kencingnya satu ember air untuk menghilangkan najis. Tadi tidak, mungkin tidak sebanding, air banyak. Kalau kita lihat juga tadi ada air nih, air ini bersih, masuk najis sedikit, ya, maka menjadikan air itu ternajisi. Nah sekarang ini ada air najis sedikit, lalu air datang kita siramkan, ya, menjadikan tempat itu menjadi suci. Jadi berbeda antara najis yang datang ke air dengan air yang datang ke najis. Yang ketiga, annal ghusla sab'an laisa 'aman fi jami'in najasat. Mencuci 7 kali bukanlah merata atau bukanlah meliputi seluruh najis. Wa inna ma warada syar'u bihi fi wulughil kalbi khasatan. Syariat hanya datang di dalam mencuci najis 7 kali itu adalah di jilatan anjing. Khusus itu. Selebihnya tidak, ya, sesuai dengan kebutuhan. Yang berikutnya, yang keempat, أن الموضع الاستنجاء لا يطهر بالأحجار. Tempat istinja. Istinja itu apa? Proses menghilangkan atau memutuskan najis. Maaf, mungkin kencing atau buang air besar. Lalu cara bersucinya ada dua. Yang pertama apa? Dengan air. Istinja secara umum. Yang kedua istijmar. Istijmar itu ada dengan batu. Berapa kali? 3 kali. Bersih enggak? Dengan batu nih. 1 kali, ambil batu lagi. Sekali. Ya, taruhlah tisu 3 kali. Ya. Di sini dikatakan annal mawdi'al istinja la yathur bil ahjar, bahwasanya tempat istinja itu tidak akan bersih dengan batu, tidak seperti dengan air. bal yabqa najasan ma'fuwan anhu fi haqqis salah. Sisanya ini malahan yabqa, masih tersisa. Ya. Najasan, najis, tapi dimaafkan untuk mengerjakan sholat. Jadi masih ada tersisa sedikit itu, masih mungkin ada menguning dia. Ya, tersisa dia, enggak mungkin hilang dengan tiga batu. Tapi Nabi SAW mengatakan bahwasanya beristinja dengan tiga batu. Maka sesuatu yang tersisa yang sulit itu dihilangkan dengan batu tadi, itu adalah ma'fu anhu. Dimaafkan. Jadi poin yang keempat ini menunjukkan kepada kita bahwa beristinja dengan batu itu tidak sampai bersih. Makanya beristinja dengan air itu lebih sempurna. Kalau seandainya dipilih ini ada batu, ini ada air, di mana yang lebih sempurna? Allah dengan air. Bolehkah kita beristinja dengan batu ketika ada air? Hah? Boleh. Karena dia tidak seperti tayamum. Boleh kita memilih salah satunya, mau dengan batu atau mau dengan air. Dengan air lebih sempurna. Atau mau menggabungkannya. Kalau digabungkan apa dulu? Hah? Kalau seandainya enggak ada batu, yang ada tisu. Mana yang dulu? Tisu atau air? Hah? Air, tisu. Kalau air dulu berarti tisu untuk melap, untuk mengeringkan. Najis sudah hilang. Tapi yang afdal itu adalah tisu dulu, supaya meringankan sentuhan tangan kita dengan najis. Karena dengan batu atau dengan apa namanya, dengan tisu tadi, najisnya sudah berkurang. Lalu dengan air tinggal membersihkan. Baik. Yang kelima, istihbabu ghuslin najasati thalathan. Dianjurkan mencuci najasah itu, najis itu, tiga kali. Dianjurkan tiga kali. Kenapa dianjurkan tiga kali? Li'annahu adza. Karena najis itu mengganggu. Umira bihi fil mutawahhimah wa fil muhaqqiqah awla. Karena najis itu adalah najasa atau yang mengganggu, adza. Diperintahkan untuk membersihkannya dari najis yang hanya perkiraan. Berapa dicuci? Tiga kali. Tangan kita tadi yang kita tidak tahu, itu kan kemungkinan ada, kemungkinan tidak. Ya, karena kemungkinan ada, tetap disuruh tiga kali. Wafil muhaqqiqah, dalam hal yang betul-betul nampak ini najis, tentu lebih utama dibersihkan tiga kali. Ya, berarti dibilas atau dibersihkan tiga kali. Wa minha istihbabu ghusli thalathan fil mutawahhimah. Di antaranya yang keenam, dianjurkan untuk membasuh, mencuci tiga kali di dalam najis yang mutawahhimah. Najis yang kemungkinan itu adalah kemungkinan ada najis. Ini ketika ada, ini mungkin ada najis nih. Ada indikator ya. Indikatornya, tapi tidak jelas nampak. Maka kita kata ini dicuci tiga kali. Yang ketujuh, annan najasatal mutawahhimah yustahabu fiha al-ghusl wala yu'athir fiha rash. Adapun najis yang diperkirakan, ya, dianjurkan di dalamnya untuk mencuci. Tidak cukup dengan membercikkan. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qala hatta yaghsilaha, sampai dia mencucinya. Walam yaqul hatta yaghsilaha aw yarushuha aw yarushaha. Nabi tidak mengatakan sampai dia mencucinya atau dia membersihkannya. Enggak, harus dibersih, dicuci. Yang kedelapan, istihbabul akhdhi bil ihtiyat fil ibadat wa ghairiha ma lam yakhruj an hadd al ihtiyat ila hadd al waswas. Dianjurkan kita untuk bersikap hati-hati, mengambil sikap hati-hati, yakni mengambil sikap yang maksimal fil ibadat, dalam ibadah dan yang lainnya, selama tidak keluar dari sikap hati-hati menjadi was-was. Benang merahnya tipis. Ya, ada orang yang berwudu tiga, lama kali dia wudu. Ya. Sampai dia taruh kaca, berwudu dia dengan memakai kaca supaya katanya supaya maksimal. Itu namanya was-was. Bukan maksimal. Bukan hati-hati. Apa perbedaannya? Was-was itu muncul karena tidak berilmu. Hati-hati adalah sikap maksimal didasari oleh ilmu. Maka keluar dari was-was adalah dengan menambah ilmu. Nah, seperti ini, dia membersihkan tangannya, sementara kan nggak kelihatan nih najisnya. Tapi dia berilmu. Nabi telah memberikan alasan bahwa boleh jadi tangannya kena najis. Ya. Ya, seperti ya orang-orang terdahulu mungkin karena dia beristinja dengan batu masih ada tersisa. Ya. Boleh jadi karena menggang bagian pantatnya, ya udah, lengket mungkin. Kemungkinan. Tapi ada alasan. Orang yang was-was itu enggak ada alasan, cuma was-was aja. Kadang orang yang ditimpa was-was itu kalau berwudu bisa menghabiskan satu bak air. Berwudu bisa 1 jam, 2 jam. Ya. Tapi kalau orang yang hati-hati, enggak, hati-hatinya dengan ilmu. Ya, diambil batas maksimal. Wa fi farq bain al-ihtiyat wal waswas kalam tawil awdahathu fi hadha al-aniyah fi bab al-aniyah awdahathu fi bab al-aniyah fi min syarh muhadzab. Perbedaan antara hati-hati dan waswas terdapat pembicaraan yang panjang yang telah aku jelaskan di dalam bab aniyah dan bab bejana di dalam kitab Syarh Muhadzab Imam Nawawi. Ya. Kemudian yang ke-9, istihbabu isti'mal al-alfaz al-kinayat fi ma yatahasha an at-tasrih bihi. Dianjurkan memakai kata-kata sindiran. Apa kata-kata sindiran Islam? Kata-kata jangan to the point, ya, kata-kata yang sharih pada hal-hal yang kita menjauhkan diri dari kata-kata yang sharih itu nyata, ya. Karena Nabi fa'innahu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'innahu qal la yadri aina batat yaduhu. Karena Nabi mengatakan dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Ini adalah ungkapan kinayah. Ya. Wa lam yaqul, Nabi tidak mengatakan fala'allahu fala'alla yadahu waqa'at ala duburihi au dhakari au najasatin au nahwi dhalik. Tidak disebutkan. Boleh jadi tangannya memegang, menyentuh kemaluannya, menyentuh anusnya, menyentuh najis. Tidak disebutkan. Cukup dikatakan oleh Nabi, karena salah seorang dia tahu, tidak tahu di mana tangannya bermalam. Itu adalah ungkapan kinayah. Ya. Wa in kana hadzal ma'na makna qauli sallallahu alaihi wasallam, walaupun ini adalah maksud dari tujuan perkataan Nabi untuk mengungkapkan bahwa tangannya ini kena najis. Kena najis dari mana sumbernya? Ya, dari tempat tadi. Ya, walaupun itu maksudnya. Wa li hadza nadha'ir katsirah. Wa li hadza nadha'ir katsiratun fil Qur'an al-Aziz wa hadits sahihah. Untuk ini, yakni kata-kata sindiran ini, banyak sekali contoh-contohnya dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis yang sahihah. Wa hadza idza 'ulima anna as-sami'a yafhamu bil kinayati al-maqsud. Ini apabila diketahui bahwa si pendengar paham dengan kinayah yang dimaksud. Ya. Kalau seandainya tidak paham, ya tidak ada tujuannya. Terpaksa juga kita menjelaskan. Ya. Fa illam yakun kadzalik fala budda min at-tasrih. Kalau tidak seperti itu, tidak bisa dipahaminya, maka harus dijelaskan dengan nyata. Liun fil labsu au liun fil libsa wa libsa wal wuqu'a fi khilaf al-maqtu' ma'matluh. Agar bisa dihilangkan keraguan, kekacauan, ketidakjelasan, dan pemahamannya berbeda dengan apa yang kita tuju. Kita maksud timur, taunya dia pahamnya ke barat. Nah, ini sulit. Wa ala hadza yuhmal ma jaa bihi min dzalika musarrihan bihi wallahu a'lam. Kalau begitu, ya, wa ala hadza yuhmal ma jaa min dzalika musarrihan bihi wallahu a'lam. Kalau ada hadis-hadis yang menjelaskan secara tasrih, maka dipahami bahwa ini dalam rangka betul-betul dipahami oleh orang yang mendengar. Adanya orang yang mendengar yang tidak paham kalau dengan memakai kinayah. Jadi kalau seandainya ada dalil yang lain yang nyata-nyata dikatakan ada najis, ini adalah bagi orang yang tidak memahami kinayah. Taib. Wa hadhi fawaidu minal hadith ghair fa'idatil maqsudah huna. Faedah-faedah di atas yang kita sebutkan ada 9 itu belum masuk kepada tujuan yang inti. Tujuan yang inti itu adalah wanahyu anil ghamsil yadi fil ina'i qabla ghusliha wa hadha mujma'un alaih. Yaitu larangan memasukkan, menenggelamkan tangan ke dalam tempat air wudu sebelum dia dicuci 3 kali. Dan ini sama-sama disepakati tujuannya, maksud dari hadis itu. Lakin al-jamahir minal ulama'in mutaqaddimin wa mutaakhirin ala annahu nahyu tanzih la tahrim. Akan tetapi mayoritas dari ulama terdahulu dan belakangan memahami larangan ini adalah larangan tanzih, anjuran pembersihan. Yani kalau tetap juga dikerjakan hukumnya makruh gitu. Bukan larangan tahrim, pengharaman apabila seorang melakukan dia dapat dosa. Ini dipahami oleh ulama-ulama dahulu dan belakangan. Fa فلو خالف وغمس لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس. Kalau seandainya dia menyelisihi, tetap juga dia memasukkan tangannya ke dalam air, maka air tidak rusak, dan orang yang memasukkan tangannya ke dalam air wuduknya tadi tidak berdosa. Ya, ini menurut mayoritas ulama. Wahaka ashabuna anil Hasan al-Basri annahu yanjus idza kana qama min naumil layli. Ada di antara mazhab Syafi'i yang mengatakan dari Hasan al-Basri, kalau seandainya dia bangun dari tidur malam, airnya menjadi najis. Ada lagi yang mengatakan tidak dikhususkan malam, tapi setiap tidur. Nah, ini ringkasan di sebawahnya. Setiap tidur, baik tidur siang atau tidur malam. Kenapa? Karena orang yang tidur tidak tahu di mana tangannya, posisi tangannya. Namun Imam Ahmad dan Abu Dawud Al-Zahiri, dari mana Dawud Al-Zahiri, dia berpendapat adalah yang wajib itu malam. Karena di dalam lafaz hadis, فَإِنَّهُ لَا يَدْرِ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. Batat maknanya bata, ya, yaitu bermalam. Maka ini nas untuk malam. Adapun bangun tidur siang, dianjurkan. Ada lagi memahami selama diragui tangannya itu ada kemungkinan najis, baik dia bangun tidur atau tidak, baik tidur malam atau tidur siang, ya, atau dia adalah orang yang berjaga, maka hendaklah dia mencucinya tiga kali, ya. Tayyib. Wahada kulufi idha syakka fi najasat liyat. Ini dalam, kalau seandainya semuanya ini ada dalam kondisi kalau ragu di dalam najis yang ada pada tangan. Amma idha tayaqna taharatuha. Adapun kalau seandainya dia yakin tangannya ini bersih, dia baru cuci tangan, ya, habis makan, setelah itu dia mau berwudu. Ina wa arada ghamsaha wa arada ghamsaha qabla ghasliha faqad qala jama'at min ashabina hukmu syak. Dan dia ingin mencemplungkan tangannya ke dalam bejana, sebagian dari pendapat Syafi'iyah hukumnya sama aja, tetap juga dihukum syak, yakni tetap juga dicuci. Lianal asbab an-najasa qad tukhfi fi haqqi ma'dham an-nas. Karena sebab najis itu terkadang sebagian orang tidak memahaminya. Fasuddal babu li'alla yatasahalu fihi man la ya'rif. Maka ditutuplah celah agar orang yang tidak mengetahuinya tidak beranggapan mudah. Wal asahu alladhi dhahaba ilayhi jamaahir min ashabina annahu la karahata fihi. Mayoritas dari mazhab Syafi'iyah berpandangan tidak mengapa. Kalau seandainya tangannya dia yakin tangannya adalah suci, ya, maka boleh dia masukkan tangannya langsung ke dalam bejana. Bal huwa fi khiyarin bainal ghamsi awwalan wal ghusl. Malahan dia di dalam memilih, hak memilih dia mau memasukkan atau tidak. Baik. Dari pendapat Syafi'iyah lagi, dia pembahasannya ini kalau fikih kadang-kadang aneh-aneh. ini apabila dalam tempat bejana mungkin bisa kita tuangkan. Wa idza kana al-ma'u fi ina'in kabirin as-sakhra bi'aythu la yumkin as-sab' minhu. Ini kalau seandainya di tempat apabila di air itu di tempat bejana yang besar atau batu ya, yang mana tidak mungkin kita menuangkan. Walaysa mahu ina'un akhar saghirin yaghtarifu bihi aw yaghtarifu bihi. Dia tidak punya gayung untuk mengambil air sehingga dia bisa mencuci di luar. Bagaimana caranya? Dia ingin berwudu. Tempatnya berat, enggak mungkin dituangkan. Maka katanya di sini fatariqhu ayakhudzal ma'a bifamihi. Dia ambil dengan mulutnya. Ya. Lalu dituangkan ke tangannya, ya. Sembari selubihi kaffaihi. Lalu dia cuci tangannya, kedua tangannya. Aw ya'khudhu aw ya'khudha bi tarfi thawbihi nadhif. Atau dia minta bantu dengan kainnya yang bersih. Ya, dimasukkan kainnya sehingga kan bisa mengambil airnya lalu dibuang. Basahlah kainnya ya. Aw yasta'inu aw yasta'ina bi ghairihi wallahu a'lam. Minta tolong kepada yang lain untuk nanti ada orang yang bersih dia ambilkan airnya kemudian dibersihkan ke dia. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita ambil dari pelajaran intinya bahwa seorang ketika dia ingin berwudu memasukkan tangannya ke dalam bejana maka ya hendaklah dia membasuh kedua tangannya. Karena kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ketika dia mempraktikkan wudu dari Imran Maula Utsman, da' Utsman bin Affan wudu'an min ma. Utsman minta datangkan air wudu. Ya. Faghassala yadayhi faghassala kaffayhi 3 marrat. Dia cuci tangannya 3 kali. Dia tidak sebutkan dia bangun tidur atau tidak bangun tidur, tapi dia mempraktikkan bagaimana cara untuk melaksanakan wudu. Maka dengan demikian mencuci tangan bagian dari adab kita berwudu dan lebih ditekankan kalau seandainya kita bangun dari tidur kita. Ya, wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.